Disyorkan selamat malam semuanya. Goyang dong. Spesial juga buat Pas Hatiku ya. Terima kasih. Ada Dede Star Record. KCM Pandowo Video Studio. Arisa.